Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya rasa syukur kita tidak pernah habis kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan juga nikmat hidup, nikmat sehat, dan juga menikmati bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya David Halik juga senang sekali bisa menemani Anda dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab. Dan ini tentunya juga masih dalam rangkaian program yang diadakan oleh Metro TV, yaitu Berkah Cahaya Ramadan. Ya, buat Anda pemirsa yang rutin mengikuti program ini tentunya sudah tidak sabar ya mendengarkan kelanjutan dari pembahasan ayat-ayat yang ada di surat Al-A'raf. Kali ini kita akan bahas ayat dari ayat ke-73 sampai ke-84. Di ayat ini, ayat berikutnya dari 73 sampai 84 juga akan bercerita tentang kisah para nabi, Nabi Saleh, bahkan sampai juga Nabi Lut, dan bagaimana pertentangan yang dihadapi oleh Nabi Lut dan juga kaumnya. Nah, saya rasa sudah tepat sekali jika Anda bergabung bersama kami di sini, karena guru kita alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mengenai surah Al-A'raf ini lebih banyak bercerita tentang kisah-kisah Nabi, Pak Quraish. Nah, untuk yang ini apa garis besar yang bisa kita ambil sebelum kita masuk ke pokok bahasan kita? Saya kira ini mungkin di episode ini kalau sempat kita akan menguraikan ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Hud, Nabi Saleh sudah, Nabi Hud, dan Nabi Shu'aib. Nabi-nabi ini juga bertemu dengan kaumnya, mengajak mereka, dan seterusnya. Ya, baik, Pak Teris. Kita akan dengarkan lebih lanjut, tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke pokok bahasan kita, saya ingin menyapa dulu ibu-ibu yang di sini, yaitu ibu-ibu dari pengajian Nur Ramadan Bintaro. Terima kasih dan selamat datang tentunya di program Tafsir Al-Misbah ini. Pak Quraish sudah tidak sabar. Silakan Pak Quraish, 73 sampai 84. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila samuda akhahum salihan. Yang lalu, wa ila adin akhahum hud. Ini sama juga penjelasannya dengan yang lalu. Kata-kata saudara di garis bawahi lagi. Sama juga dengan sejak zaman Nabi Nuh, qala ya qaum budullaha malakum min ilahin ghayr. Sembah Allah. Beribadah kepada Allah. Baik. Ibadah itu apa? Maaf. Ibadah itu hakikatnya yang pertama patuh kepada Allah, sehingga semua aktivitas Anda berkisar pada apa yang diperintahkannya, melaksanakan apa yang diperintahkannya, dan menjauhi larangannya. Itu ibadah. Patuh, kagum kepadanya. Ada patuh dan kagum. Anda boleh jadi patuh kepada seseorang tapi tidak kagum, tidak dinamai ibadah. Oke. Yang kedua, ibadah itu adalah tidak menetapkan secara pasti apa yang Anda akan lakukan kecuali mengaitkannya kalau itu dikehendaki Tuhan. Sama halnya kalau pembantu di rumah, dia tidak bisa berkata, besok saya mau pergi nonton. Dia harus berkata, saya mau pergi nonton kalau dapat izin. Ya. Kita juga begitu, itu ibadah. Itu antara lain. Baik, kita lanjutkan. Kaumnya Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, kamu tidak punya Tuhan selain dia. Qadja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Kali ini dia katakan ada bukti yang datang dari Tuhanmu untuk menunjukkan bahwa dia Maha Esa, dia Maha Kuasa, dan aku adalah pesuruhnya. Apa bukti itu? Kita dengar, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini ada untanya Allah. unta yang diciptakan Allah itu menjadi bukti. Biarkan dia makan di bumi Allah, dimanapun dia mau. Jangan kamu sentuh dia dengan sedikit sentuhan yang menyakitkan kamu. Karena kalau itu kamu lakukan, kamu akan ditimpa oleh siksa yang pedih. Nah, ini ada ceritanya unta. Kaum Nabi Saleh itu terkenal kuat, pandai memahat. Di musim dingin dia buat rumah dan dia pahat itu gunung-gunung, dia masuk di dalam. Di musim panas dia bermukim, dia bangun istana-istana di lembah-lembah, di dataran-dataran rendah. Waktu mendapat ajakan dari Nabi Saleh, dia tidak percaya. Terus dia berkata begini, kalau kamu memang utusan Tuhan, coba ini ada batu karang, kamu pahat jadi unta. Baik, kalau itu permintaan kamu, saya mohon kepada Tuhan. Maka itu batu karang berubah jadi unta. Unta yang hidup, bukan cuma dilukis. Unta yang hidup, yang ada air susunya, yang bisa mereka perah, yang makan dan sebagainya. Nah, ini kata Nabi Saleh, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini unta Allah, yakni unta yang diciptakan Allah khusus, berbeda dengan unta-unta yang lain. Itu adalah bukti. Biarkan dia makan, biarkan dia minum, dimanapun dia mau di bumi Allah ini, jangan ganggu dia. Dan ingat nikmat Allah yang lain. Kamu telah dijadikan khulafa min ba'di adin. Ini kaum Nabi Saleh sesudah kaum Nabi Hud. Ya toh? Kaum Ad. Mereka itu sebenarnya sepupu dua kali. Ketemu dengan kakeknya Iram. Pada mulanya mereka taat juga, tapi lama-kelamaan durhaka. Kamu sudah dijadikan penguasa-penguasa sesudah masa Ad, sesudah dihancurkan itu kaum Ad. Kamu menjadikan atau membuat dari lembah-lembah, dari dataran-dataran rendah, istana-istana, itu anugerah Allah yang memberikan kamu potensi itu. Kamu memahat gunung-gunung untuk menjadi rumah-rumah kamu, maka ingat-ingatlah nikmat Allah. Lakukanlah kebaikan sebagai mensyukurinya dan jangan melakukan perusakan di bumi. Kaumnya juga berkata begitu. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qawri lilladziina istada'afu liman aamana minhum ata'lamuna anna shalih mursalun bir rabbi. Pemuka-pemukanya ini, "Hei, kaum lemah, kamu percaya bahwa Saleh ini jadi?" Mereka berkata, "Kami percaya." Pemuka-pemukanya orang, "Enggak, saya enggak percaya." Kita akan lanjutkan. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi. Tentunya masih banyak yang akan kita bahas ya. 73 sampai 84. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Selamat bergabung buat anda yang baru saja bergabung dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Nah, lanjutannya bagaimana Pak Quraisy? Ya, lanjutannya kemudian. Apa yang dikatakan oleh pemuka itu? Pemimpinnya, pemuka-pemuka masyarakatnya tidak percaya apa yang mereka lakukan. Mereka fa'aqarun naqata. Mereka menyembelih secara sewenang-wenang unta itu. Aqara itu membunuh, menyembelih untuk maksud jahat dan sewenang-wenang. Kita, ajaran agama kita, ajaran agama Islam, agama secara keseluruhan, itu kalau mau menyembelih, menyembelih untuk tujuan yang benar. Iya. Karena itu jangan sembelih anak ayam. Untuk apa anak ayam Anda sembelih? Buat dimakan gitu? Belum wajar dimakan, masih anak ayam. jangan petik sesuatu yang belum bisa Anda manfaatkan. Kalau sembelih, sembelih dengan kasih sayang. Asah pisaunya, jangan pukul. Kita baru-baru ini ada tuduhan dari Australia itu katanya gitu. Sebenarnya itu saya tidak akan masuk dalam rincian. Saya hanya katakan kalau dia mengikuti ajaran Islam kita pasti itu tidak akan terjadi. Nah, ini mereka dikatakan akaru anak, bukan cuma membunuh, bukan cuma menyembelih tanpa pri kemanusiaan. Pak Fres, saya ingat jadi dulu ada sapi yang dimasukin air tuh digelondong. Gitu kayak gitu ya kan, dimasukin air supaya semua, kita ada tata cara penyembelihan. Iya. Baru disembelih setelah itu. Tidak boleh. Oke, kita kembali. Wa atau an amri rabbihim. Mereka melampaui batas berkaitan dengan tuntunan Allah, dengan perintah Allah. Allah berkata, jangan sentuh dia dengan ini. Ini bukan cuma disentuh, justru di waqalu, sambil berkata demikian, sambil melakukan itu, mereka berkata, ya Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Coba hadirkanlah apa yang kamu ancamkan kepada kami kalau memang kamu rasul. Ada satu hal lagi yang kita ingin garis bawahi di sini, bahwa sebenarnya yang menyembelih itu di ayat yang lain fata'ata fa'akar, yang menyembelih itu satu orang. Tapi rupanya semua setuju. Atau ada yang membantu, mungkin ada yang pegang kakinya, ada. Di sini dia katakan fa'akaru, semua menyembelih. Yang tidak ikut menyembelihnya pun dianggap ikut. Kenapa? Karena setuju. Atau membiarkan gitu ya? Iya, membiarkan, artinya setuju. Jadi jangan, walaupun Anda tidak melakukan suatu kejahatan, tapi kalau Anda setuju, Anda dianggap terlibat. Membiarkan juga termasuk setuju? Oh iya, membiarkan juga termasuk setuju. Kalau aslinya kan, ini membiarkan. Paling tidak, adhaful iman, hati Anda tidak setuju. Anda tinggalkan, saya tidak setuju itu. Kalau tidak bisa ngomong, saya tinggalkan. Menampakkan ketidaksetujuan. Jadi itu yang kita dapatkan dari sini. Fa'akhadathumur rajfatu. Maka mereka ditimpa oleh ar-rajfa, goncangan, gempa. Fa'asbahu fi darihim jasimin. Maka mereka itu akhirnya berada di kediaman mereka, jasimin. Jasimin itu tinggal tetap bagaimana keadaan Anda sebelum itu. Ada satu orang duduk ngobrol begini, diam sebentar, tiba-tiba ada gempa, dia tidak bergerak sudah. Jasim, menetap di tempatnya tanpa dapat bergerak. Jadi gempa itu begitu mendadak mereka, dan begitu menjadikan mereka tidak dapat lari dari tempatnya. Oke. Kita ambil lagi pelajaran di sini. Kalau kita baca ayat ini, gempa yang ditimpakan Allah kepada kaum ini disebabkan kedurhakaan mereka, ya kan? Karena itu kita bisa berkata begini, gempa itu paling tidak ada dua macam. Ada karena durhakanya penduduk, ada juga karena memang itu sistem yang ditetapkan Allah, tidak ada kaitannya. Nah, musibah begitu. Itu sebabnya dalam bahasa agama, ada yang dinamai musibah, ada yang dinamai bala. Bahasa Indonesia sama aja itu ya. Bala, iya. Bala itu ujian Tuhan, walau Anda tidak bersalah. Hidup kita ini bala, ujian. Nabi-nabi pun diuji. Siapa namanya Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani. Bala itu terambil dari akar kata yang bermakna nampak, untuk menampakkan bagaimana kualitas iman Anda. Kalau musibah itu adalah bencana akibat ulah Anda. Jadi di sini mereka ditimpa musibah karena ulah mereka. Kalau ada orang menebang pohon lantas terjadi banjir, itu musibah, ya kan? Baik. Fatawalla anhum, maka Nabi kaum Samud ini, Nabi Saleh, meninggalkan mereka, sambil berkata, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalata rabbi. Aku memang telah menyampaikan kepadamu risalah ajaran Tuhanku, dan wa nasahtu lakum. Aku tulus menyampaikan itu, menyampaikan nasihatku itu. Walakin la tuhibbunan nasihin. Tapi kalian tidak senang, tidak suka orang-orang yang memberi nasihat secara tulus. Sampai sekarang masih ada yang gitu ya? Gak mau dengar nasihat. Gak mau, biarin aja. Bukan urusan Anda ini. Itu salah. Wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Aku telah memberikan nasihat kepada kamu, tapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Setelah itu, dia bicara tentang Nabi Lut. Tapi menarik di sini Nabi Lut, redaksinya ayat Al-Qur'an. Kita lihat, wa ila samuda akhahum salih. Kepada kaum Samud, saudara mereka saleh. Tetapi waktu Nabi Lut, dia katakan walutan iz qala liqaumihi. Dia tidak berkata dan Lut diutus kepada saudara mereka. Kenapa bukan saudara di sini? Untuk memberi isyarat Nabi Lut itu diutus bukan kepada kaumnya. Nabi Lut itu tinggal di daerah Irak. Ini Irak, Syria, itu dia semasa dengan Nabi Ibrahim. Ya toh, nah, jadi dia tidak katakan akhahum karena dia bukan seketurunan, ya kan? Baik. Izqala liqaumihi, dia berkata kepada kaumnya. Disebut enggak nama kaumnya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini yang akan diceritakan keburukan yang luar biasa. Kalau ada keburukan orang luar biasa, jangan sebut namanya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari surah Al-A'raf ini, tentunya hanya di sini di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy. Di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy. Tadi kita terhenti pembahasan kita sampai di ayat ke-79 dan sekarang kita masuk ke ayat 80, bicara mengenai Nabi Lut. Dikatakan kalau tadi pada saat bicara Nabi Soleh diutus kepada kaumnya, dan Nabi Lut ini sendiri tidak disebut kaumnya apa, karena bicara keburukan kita sebagai umat Islam sendiri diajarkan untuk bicara tentang keburukan atau tidak menyebutkan orangnya yang melakukan perbuatan, bahkan di sini dicontohkan di dalam Al-Quran. Ya, silakan Pak Quraisy, mungkin kita bisa lanjutkan dulu. Baik. Jadi kita kembali. Walutan izqala liqaumihi. Dia berkata kepada kaumnya. Dia bertanya sebenarnya, tapi pertanyaannya itu bukan untuk memperoleh informasi, tapi untuk mengecam. Apa katanya? Atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah wajar kamu melakukan fahisyah, suatu perbuatan yang sangat buruk menurut pandangan agama dan buruk menurut pandangan nalar, itu kalau fahisyah. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada suatu masyarakat yang mendahului kamu dalam perbuatan itu. Boleh jadi ada orang per orang, tapi suatu masyarakat secara umum melakukannya tanpa malu-malu, itu kaum Nabi Lut yang pertama. Baru diterangkan apa itu, innakum latatunar rijala syahwatan min duni nisa. Kamu kawin sejenis, kamu mendatangi laki-laki berdasar dorongan berahi dan mengabaikan perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Kamu adalah orang yang melampaui batas. Batas apa yang dia lampaui? Batas kemanusiaan. Bahkan batas kebinatangan pun. Binatang itu tidak campur kecuali betinanya. Ini campur sejenis. Sekarang pun ada itu ya di beberapa negara. Itu keluar dari batas kemanusiaan dan batas ini. Menarik lagi kita lihat, menarik lagi kita lihat. Ini Nabi Lut tidak disebut di sini bahwa dia mengajak masyarakatnya untuk menyembah Allah. Tidak ada. Iya. Kalau yang lalu kan Allah bodoh. Ini iya. Kenapa di sini tidak? Allah yang biasa. Ada persamaan antara kemusyrikan dan melakukan hubungan sesama jenis. Dua-duanya melanggar fitrah. Keesaan Tuhan itu fitrah, naluri yang ada dalam diri seseorang. Kalau mau melampiaskan kebutuhan seksual itu dengan lawan jenis. Orang yang musyrik menentang fitrahnya. Orang yang melakukan ini menentang fitrahnya. Apa kata kaumnya? Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tidak ada jawaban, tidak ada komentar dari kaumnya mendengar ucapan Nabi Lut ini kecuali berkata, usir mereka dari negeri kamu. Innahum unasun yatatahharun. Mereka itu ada banyak penafsirannya. Kita sebut dua. Innahum unason yatataharun. Orang itu sok suci. Ada enggak orang sekarang yang berkata? Ya, ada sok suci. Suci. Innahum unason yatataharun. Nah, ada lagi yang mengartikannya, bukan sok suci. Mereka itu, Lut dan teman-temannya itu, orang yang terlalu sangat suci. Sebenarnya ini boleh-boleh aja. Tapi karena dia terlalu suci, dia larang. Sama halnya saya beri contoh. Itu memakai emas buat laki-laki, boleh atau tidak? Nah, ada ulama berkata boleh. Boleh. Iya kan? Tetapi ada juga orang-orang walaupun dia katakan boleh, tapi dia tidak pakai. Ini baiknya begini. Memang boleh aja pakai, ya kan? Yang mereka, tapi sebaiknya tidak. Nah ini mereka berkata begitu. Dia sebenarnya itu terlalu mau mensucikan diri. Jadi dia tidak mau, padahal ini tidak apa-apa. Itu kan salah ya? Ya. Fa anjahu wa ahlahu illa imra'atahu. Maka kembali lagi seperti tadi, Allah menyelamatkan Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin, termasuk salah seorang yang menetap di kampungnya. Baru wa amtarna alaihim mataran, maka kami menimpakan kepada mereka dari atas mereka hujan batu. Lihatlah bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang durhaka. Sedikit saya mau katakan, istrinya tidak selamat. Iya. Bisa enggak Nabi menyelamatkan istrinya? Nabi, tidak ada orang bisa menyelamatkan yang durhaka. Nabi Muhammad pun berkata pada anaknya, saya tidak bisa selamatkan kamu. Jangan mengandalkan Anda punya keturunan, Anda punya ini. Istrinya pun tidak bisa diselamatkan. Nabi Nuh juga kalau gak selamat. Nabi Nuh anaknya pun anak tidak bisa diselamatkan. Iya kan? Ya, baik. Ya, kita kebetulan sudah pembahasan sudah sampai 84 Pak Quraish. Okay. Nanti kita beri kesempatan dulu kepada ibu-ibu ini yang mau bertanya. Sesudah pembahasan kita memang belum terlalu dalam, nanti Pak Quraish akan jelaskan lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Mau bertanya Pak, apakah seluruh kisah-kisah dalam Al-Quran seperti kisah Nabi, kisah azab yang menimpa kaum tertentu dengan segala bahasanya adalah kejadian yang hakiki, yang nyata adanya? Okay. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bukan dongeng gitu ya, bukan mitos gitu ya, memang benar-benar kejadian itu terjadi gitu. Iya, ya. Apakah seluruh kisah-kisah? Seluruh kisah-kisah Nabi. Dan kita harus bedakan. Kita harus bedakan. Kalau saya berkata kisah itu berbeda dengan berita, ya kan? Kisah itu ada kisah simbolik, ada kisah yang benar-benar terjadi. Ya. Kalau saya berkata kisah maling kundang, kita di Indonesia. Benar-benar terjadi atau tidak itu? Tidak. Tidak. Itu kisah simbolik, tetapi maknanya sangat dalam, ya kan? Oke. Di dalam Al-Quran ada kisah simbolik. Tetapi kalau dia bicara soal Nabi, itu kisah yang benar-benar terjadi. Beda kan? Iya. Nah, jadi benar-benar ada ad atau tidak itu? Ada. Ada. Itu sudah terbukti. Memang ada sebagian kisah Al-Quran yang belum terbukti. Kalau kisah ad itu terbukti tahun 1992 melalui satelit ditemukan itu kota Iran. Oh. Melalui pesawat Challenger, melalui pesawat dari Perancis, mereka mendapatkan di Jazirah Arabia satu tempat namanya Madain Saleh. Itu menyorot ke bawah, ada dilihat garis-garis perjalanan. Kemudian digali, ditemukan bangunan-bangunan tinggi. Jadi waktu gempa itu tertimbun. Hmm. Atau longsor. Yeah. Ya, itu tertimbun, masih ada itu tiang-tiang. Ada bangunan segi delapan. Gitu. Fir'aun diceritakan. Yeah. Mau lihat Fir'aun ke Mesir. Ada tuh. Muminya. Muminya ada di Mesir. Kalau Fir'aun kecil banyak. Ya. Itu jadi memang belum semua terbukti. Tetapi kita berkata begini. Kalau sebagian sudah terbukti, yang belum terbukti, apa Anda ingkari atau Anda berkata belum tentu? Yang mana lebih bersikap ilmiah? Kalau ada satu orang cerita pada ibu 6 berita, 3 sudah terbukti, yang 3 ibu katakan kamu bohong, atau kita katakan boleh jadi benar, boleh jadi salah. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Itu sikap ilmiah. Jadi kalau ada yang belum terbukti, sikap ilmiah itu berkata saya belum tahu ini bisa jadi terbukti atau tidak. Kalau sudah 4 yang terbukti, 2 belum terbukti, saya berkata kemungkinan besar yang 2 juga benar. Ya. Ya, jadi kisah Al-Quran seperti itu. Oke. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Quraisy. Ini banyak kisah-kisah kalau kayak Sahibul Kahfi itu bagaimana Pak Quraisy? Sahibul Kahfi sudah ada di Yordan. Sudah ada ya? Oh ya. Ada. Dia punya. Yang mana-mana? Kami akan segera kembali lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Tentunya bersama Bapak Quraisy Shihab dan pembahasan kita kali ini adalah dari ayat 73 sampai ayat ke-84. Nah, Pak Quraisy, pembahasan ini sepertinya juga menggelitik para pemirsa yang ada di rumah ingin bertanya sama Pak Quraisy. Kita dengarkan pertanyaan yang pertama, silakan. Assalamualaikum Pak Quraisy. Kita mengenal dan meyakini 25 Nabi dan Rasul. Kisah-kisahnya dalam Al-Quran singkat, namun kita kadang-kadang menemukan buku yang membuat panjang lebar kisah-kisah Nabi, bahkan sampai ciri-ciri fisik dan silsilah keluarganya. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana dengan kesalahan atau kebenaran kisah di buku-buku tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak wajib mempercayai sesuatu kecuali yang disebut secara tegas dan pasti dalam Al-Quran. Ya, itu dulu prinsipnya. Jadi kalau ada riwayat yang tidak tentu benar atau tidak, telitilah. Hasil penelitian Anda, kalau itu Anda anggap benar, silahkan percaya, tapi jangan atas nama agama. Oh, ya kan? Tidak mau percaya, boleh, Anda tidak berdosa, dan jangan mempersalahkan orang yang percaya, asal tidak atas nama agama. Nah, hanya kita ingin tambahkan, memang di dalam kitab, beberapa kitab-kitab lama, ini kisah terlalu banyak yang ditambah-tambah. Yeah. Sehingga bahkan sejak zaman Nabi, Nabi bersabda, kamu jangan percaya mereka, ahlul kitab, jangan juga katakan mereka bohong. Rujuk kepada Quran. Kalau sesuai, ambil. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Jadi saya kira seperti itu. Yeah. Jangankan masa Nuh, masa Ibrahim, masa Isa alaihissalam, kita belum tahu itu. Belum ada data sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ya, kecuali kalau dari segi ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi kalau cuma baca dongeng walaupun di kitab tafsir, tunggu dulu. Saya kira begitu. Ya. Iya, iya. Jadi baca, lihat, kalau itu gak usah diperdebatkan. Ya udah, tinggalkan aja kalau tidak sesuai dengan Al-Quran. Tetap referensinya Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, langsung tolak. Ini tolak. Salah. Iya. Kalau tidak sesuai. Iya. Tapi kalau ini gak dicerita Al-Quran, ini tidak, bahaslah. Iya. Saya baik, kira. Ya. Terima kasih banyak, Pak Kures. Nih, ada lagi pertanyaan berikutnya, Pak Kures. Ini sepertinya pertanyaannya menarik ya. Karena berhubungan dengan kisah Nabi Lut. Kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum Pak Kurais, di sini saya ingin bertanya, di dalam Islam apakah hukuman bagi orang yang melakukan homoseks seperti kaum Lut? Mohon berikan penjelasannya. Terima kasih. Ya. Ada, saya kira kita harus bedakan. Ada orang yang memang sejak kecil lahir memiliki kecenderungan yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Ya. Ada yang begitu. Saya ada kenal itu. Ya. Itu orang sakit namanya. Ya kan? Ya. Itu harus diobati. Ya. Kalau perlu setelah bertanya pada sekian dokter bahwa tidak ada obatnya kecuali operasi, silakan. Saya ulangi, kalau perlu setelah bertanya pada sekian dokter, ini Anda perempuan nih, hormonnya hormon perempuan, ini ada cacat. Operasi itu menurut hemat saya. Saya pernah tanyakan juga ini kepada pemimpin tertinggi Al-Azhar. Dia bilang saya setuju, tetapi harus hati-hati. Tapi ada lagi orang yang sebenarnya dia itu laki-laki. Yang menyimpang. Karena menyimpang, tumbuh di dalam dirinya kecenderungan untuk melakukan hal ini. Karena sekali dua kali akhirnya terbiasa menjadi penyakit. Lantas dia katakan, sudah Tuhan menjadikan saya senang pada itu. Nah, kita berkata begini kalau dia memiliki pandangan dan nilai-nilai agama. Kita katakan begini, ada yang Anda senangi tetapi Anda harus lawan kesenangan Anda. Ada yang Anda tidak suka, tapi harus Anda suka itu. Saya beri contoh. Suka makan obat yang pahit? Enggak suka. Tidak suka. Tapi Anda paksa diri Anda makan obat yang pahit. Ya kan? Ya, begitulah ini. Secara manusiawi, itu melanggar. Binatang pun tidak begitu. Ini salah. Anda harus lawan itu. Ya. Jangan lantas memperturutkan. Ya. Sama satu orang perokok, saya senang rokok. Hei, berbahaya buat Anda rokok. Dia lawan keinginannya. Demi kesehatannya. Ya. Demi. Jadi begitu, jangan lantas berkata, oh ini sudah Tuhan yang kasih saya. Ya. Saya kira itu ya. Pak Kuresyap nanti akan kembali lagi tentunya untuk mengulas kembali dari ayat dari ayat 73 sampai ke 84 dari surah Al-A'raf ini. Jadi Anda tetaplah di sini, jangan kemana-mana, hanya di Metro TV tentunya. Ya, menarik sekali tentunya pembahasan kita seputar surah Al-A'raf dari ayat ke 73 sampai ke 84. Tadi sempat disinggung juga mengenai kaum Nabi Lut, ya, di mana sekarang ini di kota-kota besar ataupun di negara-negara berkembang, kaum homoseksual, orang yang suka sejenis sudah mulai coming out. Nah, Islam memberikan pandangan, Pak Kuresyap juga sudah memberikan pandangannya bahwa jika memang dari ciri-ciri fisiknya memang itu perempuan, kalau perlu ya Pak Kuresyap, kalau perlu ya operasi, tapi kalau misalnya memang dari ciri fisik laki-laki, ya laki-laki, dan itu dia harus dipaksa, harus bisa, insya Allah. Tergantung niatnya kan ya, kembali lagi kesadaran kepada fitrahnya sebagai hamba Allah dan juga laki-laki. Pak Kures, apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dari kesimpulan? Salah satu kesimpulannya ini tadi. Ampun. Oke, gitu. Ya kan, daripada saya ngomong. Baik, yang kedua. Di sini ada uraian tentang Nabi Soleh. Yeah. Diberi unta. kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap nabi itu ada bukti kebenarannya. Nabi Muhammad bukti kebenarannya Al-Quran. Dan bukti kebenaran nabi itu disesuaikan dengan perkembangan dan dalam dua tanda petik keahlian masyarakatnya. Nabi Musa masyarakatnya pandai sihir. Dedikasi keahlian yang mirip sepintas terlihat sihir tapi bukan sihir. Nabi Muhammad keahlian masyarakatnya itu bahasa, sastra bahasa diberi ini. Ya toh ini Nabi siapa namanya? Nabi Soleh. Soleh itu memahat diberi ini itu. Kemudian yang ke selanjutnya yang kita akan ambil kesimpulan di sini bahwa ya mungkin Nabi Lut nih banyak kesimpulan bisa kita ambil. Yang pertama dari kesan yang diperoleh dari Al-Quran, kalau ada kejahatan jangan sebarluaskan. Ya. Nasihati orang tanpa harus menyebut namanya. Seperti hal. Yang kedua bahwa kawin sesama jenis itu bertentangan dengan fitrah manusia. Bertentangan dengan jati diri manusia. Itu harus dilawan, itu harus dihindari, dan kalau dia sakit harus diobati. Jadi tidak harus lantas dihukum dan sebagainya. Yeah. Kita secara persuasif, kita secara baik untuk itu. Yang selanjutnya kita mungkin bisa mengambil pelajaran lain bahwa orang yang diajak untuk berbuat baik, biasanya kalau orang itu bejat, dia akan menjawab jangan sok suci. Ya. Sampai sekarang masih ada, ini sama dengan, ya kan? Oke, yang selanjutnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa betapapun tingginya derajat seseorang, walau nabi, maka yang pertama dia tidak berhak memaksa istrinya untuk ikut agamanya. Agama itu kebebasan masing-masing. Ya. Nabi Lut punya istri. Sebenarnya Nabi Lut itu punya dua istri. Istri pertamanya punya anak dia. Itu anaknya ini kawin dengan orang dari kota Sadum. Nah, Sadum itu namanya Sadum. Oh, itu dia Sodomi dari sana. Iya. Oh ya. Istri pertamanya ini yang istilahnya mendukung. Oh. Kan ini sudah masyarakat ini. Nah, sudah budaya, ini yang dihancurkan Tuhan. Ada lagi istrinya yang lain, yang kedua itu juga dia punya anak di situ. Itu yang di sini oleh ayat ini dikatakan fa anjainahu wa ahlahu, kami selamatkan dia bersama keluarganya, yakni istrinya yang kedua dan anak-anaknya. Illam ra'atahu, kecuali istrinya yakni yang pertama itu yang dibinasakan, itu kata ulama seperti itu. Saya kira itu pelajaran, dan seorang tidak bisa membantu. Masing-masing datang nafsi-nafsi. Jangan mengandalkan yang lain. Jangan mengandalkan orang tua. Jangan andalkan amal Anda sendiri dan sebagainya. Saya kira itu kesimpulan. Gitu. Terima kasih banyak Pak Quraish. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, pembahasan surah Al-A'raf dari ayat 73 sampai ke 84. Mari kita tingkatkan membaca Quran. Tidak hanya dibaca tapi juga kita amalkan. Setelah tahu kita praktekkan. Jangan hanya sekedar dibaca, selesai, ditutup bukunya, Qurannya dikembalikan lagi ke lemari, ya. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu dari pengajian Nur Ramadan yang sudah hadir. Terima kasih banyak Bapak Quraish. Terima kasih buat pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan, dan juga buat Anda yang sudah menyaksikan acara ini. Saya David Halik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish. Tentunya dalam rangkaian program Metro TV yaitu Berkah Cahaya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.